টেম্পারে আসছে না, স্পেসিফিক আছে। হ্যাঁ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الباب الرابع عشر، باب ينقى مبتلات في إثبات الوجه لله تعالى. باب ينقى سنتان أتنيا وجه في الله سبحانه وتعالى. بردنا. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المنذور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الساجدة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى ثواب لوجوه منها. أولا أنه خلاف ظاهر النفس وما كان مخالفا لظاهر النفس فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, dan wajah tersebut memiliki sifat lil jalali wal ikram, dan memiliki keagungan dan kemuliaan. Dalil adanya wajah bagi Allah dalam Quran dan Sunnah. Diantara dalam Al-Quran dan firman Allah: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، dan langgenglah wajah Rabbmu bil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. وَمِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ، dan diantara dalam sunnah adalah sabda Nabi SAW dalam doa yang maksur, doa yang dinukil dari Nabi: wa as'aluka ladzatan nadhari, dan aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Yaitulah Nasa'i dalam Sunan Suro dinisah Ibn Hibban, dinisah oleh Al-Albani dalam Akhidli untuk Kitab Sunnah Ibn Abi Asim. Fawajullah Ta'ala, maka wajah Allah Ta'ala adalah termasuk sifat dhatiyah yang sabitah lahu haqiqatan, yang benar-benar secara hakiki ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wajhi lahiqi bihi, dalam bentuk yang layak, selayaknya dan sepatutnya bagi Allah. Wa la yasir tahrifu ma'nahu, dan tidaklah boleh menyelewengkan makna wajah di sini kepada diselewengkan, kemudian diartikan dengan pahala. Karena beberapa alasan, di antaranya yang pertama, anau khilaf zahirna, hal tersebut menyelisihi zahirna. Dan penafsiran yang menyelisihi zahirna, maka perlu dalil. Perlu dalil. Kemudian telah dibahas syarat-syarat ta'wil. Di antaranya adalah adanya dalil yang menuntut dan mengharuskan untuk melakukan takwil. Wala dalil ala dzalik, dan tidak ada dalil yang menuntut dan mengharuskan untuk melakukan takwil. di sini. Oke. أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن الله نور مستعان به وسبحات تحرك من تهى إليه بصره من خلقه، فكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب. والله أعلم. Kemudian pantan yang kedua, anna hadzal wajh bahasanya wajah Allah warada fi nusus, terdapat dalam berbagai dalil, mudhafan ila Allah taala, disandarkan pada Allah, mudhaf kepada Allah, wajhullahi, dan mudhaf kepada Allah, dan sesuatu yang dimudhafkan kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, sesuatu tersebut adalah syai'an qa'iman bi nafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri, sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Wa imma, dan yang kedua adalah ghairu qa'imin, yakuna ghairu qa'imin bi nafsihi, tidak berdiri sendiri. Maka jika sesuatu tersebut adalah berdiri sendiri, berarti dia makhluk dan bukanlah sifat Allah. Contohnya adalah ungkapan Baitullah untuk Ka'bah, misalnya kontannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Nafasullah. Nah, kalau ada makhluk didofakan, disandarkan kepada Allah, inna ma'udhifa ilaihi, maka makhluk itu didofakan kepada Allah, inna boleh jadi. Inama udhifa ilaihi, didufakan kepada Allah, makhluk didufakan kepada Allah, boleh jadi tujuannya adalah litasyrif, untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Wa imma, dan boleh jadi mimpapi idufatil mamluk wal makhluk ilal malikihi wa khalikihi. Jadi makna idufahnya adalah sekedar penyandaran sesuatu yang dimiliki dan sesuatu yang diciptakan kepada yang memiliki dan menciptakan. Contohnya tashrif tadi, Baitullah, Nafatullah, ini litashrif. Kalau idufah dalam artian idufat makhluk kepada khalik, jadi misalnya seperti kalimat Abdullah, bumi, buminya Allah, artinya bumi milik Allah. Kemudian ada faedah yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu lil ihana, untuk merendahkan. Contohnya adalah Adhumullah. Adhumullah, ya tidak mungkin kita katakan itu tasyrif. Tidak juga kurang tepat jika kita katakan di tempatil makhluk lil khaliq. Tepat adalah lil ihana. tarhabuna bihi atuwallahi wa atuwakum. Maka persiapkanlah untuk keperluan jihad persiapan yang kekuatan yang membuat takut atuwallahi wa atuwakum. Musa Allah dan musuh kalian. Maka orang kafir disebut dengan musuh Allah. Dan itu maknanya adalah lil ihanan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang ghairu qa'imin bi nafsihi, tidak berdiri sendiri. Jika sesuatu tersebut tidak berdiri sendiri, maka itu adalah sesuatu tersebut adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab makhlukin dan bukan makhluk. Semacam ungkapan ilmullah, qudratullah, izzatullah, kalamullah, yadullah, ainullah dan seterusnya. Nah, mungkin ada tangan yang berdiri sendiri tanpa ada pemilik tangannya. Tidak ada mata yang berdiri sendiri tanpa berada pada yang lain. Maka jika sesuatu tersebut tidak bisa berdiri sendiri, maka ini adalah idhofah mimba bil waqf. Wal wajh dan wajah tidaklah dilakukan min hadanau jenis yang kedua. Maka idhofah wajah kepada Allah adalah idhofah sifat ilal mausuf. Adalah idhofah sifat kepada pemilik sifat. Kemudian yang ketiga, kalau kita katakan wajah itu artinya pahala, maka pahala itu adalah makhluk terpisah dari zat Allah. Sedangkan wajah itu adalah salah satu sifat Allah, bukan makhluk, dan tidak terpisah dari zat Allah. Maka bagaimana mungkin wajah kita tafsirkan dengan pahala. Yang keempat, wajah yang Allah miliki itu diberi sifat dalam banyak dalil bil jalali wal ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan, memiliki cahaya yang kita mohon perlindungan dengannya, memiliki sabahat, maknanya juga cahaya yang bisa membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, membakar seluruh makhluk yang terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat ini tamna mencegah dan menghalangi kalau yang dimaksudkan dengan wajah adalah pahala, wallahu a'lam. Tentang cahaya wajah Allah itu kita bisa mohon perlindungan dengannya. Terdapat dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Taif. Setelah penduduk Taif menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dijelaskan oleh Muslim. Dan nanti hadisnya akan disebutkan. Bahasa yakti bibab sadis asar. Nanti akan disebutkan bibab sadis asar. Namun itu sofahnya salah. Dan sofah 58 kalau masalah. Suruh lihat sofah 56. Ini. Yeah. Kemudian al-babu al-khamisa asyara, bab yang ke-15 fi yadaillahi azza wa jalla, tentang dua tangan bagi Allah azza wa jalla. Iman. Mata Quran sunati wa jamaati anna lillahi ta'ala yadaini mataini. Maksud mataini bilhatati bayinani wa uman sifatiri hati-hati hati-hati lahu hakikatan al-wadihi Allah yukiwihi. Bapak jarak anak tubuh tibima alkitab wa sunnah. Kami hadillah di kitab ini kau ibu ta'ala mamana apa entah sudah lima kolak pun biadaya. Kami hadillah di sunnah di kau ibu sallallahu alaihi wa sallam ya durahi malamun laturi duhuat laturi duhat nafkota sahati laili wa nahari arah itu makan pakoh mundu kalakot sama rati wa ta'adu akinahu lam yawid mafi yamini. Bapak haji ma'amah lusunati ala anna umar yadani haki kotani latus bihani aidil makhlukina walayati ku taqifu ma'na umar ila kuwati awin nikmati awna hujani kali uri uri nihat awalan anna hu fakun lil kalami an hakikatihi illa majazi bila dalilin. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah tangan Allah, bahwasanya Allah memiliki dua tangan, jumlahnya dua, yang tangan tersebut terhampar fil ata' wa ni'am, karena memberi wa ni'am dan memberikan nikmat, dan tangan memiliki dua tangan adalah sifat dzatiyah yang ada pada Allah secara hakiki, secara real, dalam bentuk yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil adanya dua tangan bagi Allah adalah Quran dan Sunnah. Dalam Quran adalah firman Allah kepada Iblis, ma mana'aka wa Iblis, apakah yang mencegahmu anta sudah lima khalaqtu biyadaya, untuk bersujud kepada makhluk yaitu Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Jadi antara dalil sunnah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan Allah itu penuh, itulah mengurangi, itulah apa yang Allah keluarkan di waktu malam dan siang, itulah mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pendapat kalian dengan ma'angfaqa, apa yang Allah keluarkan, Allah berikan pada makhluknya sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Maka sebenarnya itu tidaklah mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Ahlussunnah pun telah bersepakat bahasanya dua tangan Allah adalah dua tangan yang hakiki, tidak serupa dengan tangan makhluk. Dan tidaklah boleh menyelewengkan makna dari dua tangan, pengertian dua tangan kepada dimaknai dengan kekuatan atau nikmat atau yang lainnya, karena beberapa alasan. Yang pertama, itu berarti memalingkan perkataan dari makna hakikinya kepada makna majaz, dan ini boleh, namun harus pakai dalil. Apa dalilnya yang mengharuskan untuk maknanya dengan makna majaz? Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Wilda. Tak bahu lughatu fi mithl siyaqi alladhi ja'a fihi mudafatan ila Allahi ta'ala, fa inna Allaha qala lima khalaqtu biyadayya wa la yasihu an yakuna al-ma'na lima khalaqtu bi ni'matayya au quwwatiyya tarikan annahu waraja idhafatul yadi ila Allahi fi sifati at-tasmiyati walam yarid fil kitabi wa sunnati wala fi mawdu'in wahidin idhafatul ni'mati wa quwwati ila Allahi fi sifati tasmiyati dipasaru. Nah, yang kedua, bahasanya memaknai tangan dengan nikmat atau kekuatan adalah satu makna yang ditolak oleh bahasa Arab dimisli hadis siap dalam rangkaian kalimat semacam ini. Dalam sebagian rangkaian kalimat dalil. Artinya apa? Seandainya dalam siyak yang lain, itu boleh jadi, ya juntuh artinya kekuatan. Ya juntuh artinya nikmat. Dalam rangkaian kalimat yang lain. Itu ya juntuh bisa artinya nikmat dan kekuatan. Namun, kalau bimis lihat dan siap, semisal rentetan kalimat ala dija'abi yang ada yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Sad ayat 75, lima khalaqtu biyadaya, maka ini tidak mungkin dimaknai dengan kuwah dan ni'mah. Maka ini mengisyaratkan di antara syarat memaknai dengan makna majaz adalah apa? makna majas tersebut tidaklah ditolak oleh secara bahasa dalam satu rangkaian kalimat. Ini makna ini saat yang keberapa ini? Halaman 44. Bukan, ha? Poinnya. Terus, ya. Halaman 44. Ya, ini mengisarkan syarat majaz, syarat pemaknaan majaz atau syarat takwil, syarat yang ketiga. Ya, takwil itu boleh dilakukan jika makna majaz yang diklaim tersebut itu memungkinkan dalam satu rangkaian kalimat. Karena boleh jadi jika dia tidak terikat rangkaian kalimat itu memang mungkin ada makna semacam itu. Yadun maknanya kuatun, maknanya nikmatun. Itu kalau dilepas dari rangkaian kalimat mungkin. Namun ketika masuk dalam kalimat lima kholak tubi aja ya, jadi tidak mungkin. Jadi tidak mungkin, ya tentu dimaknai dengan makna nikmat. Atau dengan makna kekuatan. Walau itu dan tidaklah mungkin, makna surat 175 ini, ya, Adam yang aku ciptakan dengan dua nikmatku. Atau Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuatan, tidak mungkin. Tidak bisa. Bentuk musanna semacam ini, bentuk musanna tidak ditafsirkan dengan makna majaz. Maka di antara hal yang mencegah makna majaz adalah bentuk tasniyah. Kalau bentuk mufrad mungkin bisa majaz. Dan kalau bentuknya bentuk pasnia, bentuk busana, tidak mungkin majaz. Dalam bahasa Arab tidak mengenal makna majaz ketika dimufradkan. Kemudian yang ketiga, Dani. Sudah ya. Yang ketiga, ana waraja, terdapat penyandaran tangan kepada Allah dengan bentuk musanna. Walam yarsan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula ada satu, wala fi maudin wahidin, tidak pula dalam satu pun dalil. Penyandaran nikmat dan kekuatan kepada Allah, bisiratitasnya dalam bentuk musanna. Maka bagaimanakah mungkin tangan ditafsirkan dengan nikmat dan kekuatan. Jadi radian annahu law kana al muradu bihi ma al quwwatu al quwwata nasaha an yuqala inna allaha khalaqa iblisa bi yadihi wa nahwi dhalika wa hadha mumtani'un walau kana jaizan li ihtaji lahtajja bihi iblisu ala rabbihi hina qala lahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Famithan anna al-yadda allati adhafaha Allahu ila nafsihi waradat ala wujuhin tamna'u an yakuna al-muradu biha an-ni'matu. Yakuna al-muradu biha an-ni'mata. An-ni'mata awil quwata faja'at bilafdil ladji wal kafi waja'a isbatul asabihi lillahi ta'ala wal kafi. Qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yaqbidu Allahu samawatihi biyadihi wal ardu bil yadil wal arda wal ardo bil yadil ukhra thumma yahuzzuhum yahuzzuhunna wa yaqulu anal maliki anal maliku anal maliku wahadihil wujuhu tamna'u ayakunal muradu bihima an'imatu awil kuwatu. Nah, kemudian yang keempat, seandainya yang dimaksud dengan dua tangan adalah kekuatan, niscaya boleh kita katakan bahasanya Allah menciptakan iblis dengan tangannya. Atau kalimat semacam itu. Allah menciptakan bumi dengan tangannya. Menciptakan Fir'aun dengan tangannya. Wa'adam mengtani'on, dan ini satu hal yang mustahil. Seandainya boleh kalimat semacam itu, iblis, Allah menciptakan iblis dengan tangannya, untuk iblis telah berdalil. Dengan kalimat semacam itu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, wa iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Seandainya dua tanganku itu maknanya adalah kekuatanku, maka iblis akan bisa menolak dengan mengatakan, ya Allah, aku juga engkau ciptakan dengan dua tanganmu, dengan makna kekuatanmu. Namun tidak. Yang kelima, sesungguhnya tangan yang Allah nisbatkan, Allah idhofahkan pada dirinya, wa'adat ala wujuhin, itu datang ala wujuhin dalam berbagai bentuk dalil. Yang bentuk-bentuk tersebut mencegah dan menghalangi kalau yang bahasa yang dimaksudkan dengan tangan adalah nikmat atau kekuatan. Sejaat bilau dilihati wal bak, maka terdapat dengan lapat tangan dan telapak tangan. Demikian juga terdapat dalil yang menunjukkan adanya jari bagi Allah. Demikian pula Allah katakan bahasanya tangan tersebut punya sifat menggenggam atau bisa dipakai untuk menggenggam. Tangan tersebut bisa digoyangkan, diguncangkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit dengan satu tangannya dan bumi dengan tangan yang lain. Dan Allah mengguncangkan langit dan bumi lalu mengatakan Anan Malik, akulah sang raja. Wahadil wujuh, maka kita katakan kepada Al-Tahrif, gimana makna hadis di atas menurut Anda? Yaqbitullah samawati biyadihi dan seterusnya. Tolong tafsirkan kata per kata. Yaqbitullah per kalimat. Yaqbitullah samawati biyadihi. Itu maknanya apa? Wa yaqbitul arda biyadil ukha. Itu maknanya apa? Kemudian kalimat yang ketika. Tumma ya huzuhunna wa yaqulu anal malik. Itu maknanya apa? Jika kemudian dia melakukan takwil, minta masing-masing alasan untuk melakukan takwil. Yang itu di sini maknanya apa? Takwilnya apa? Dia di sini takwilnya apa? Kemudian ketika dia melakukan mentakwil yang itu, pasti tak dapat sendiri. Apa alasannya harus melakukan takwil? Yang itu menggenggam dengan makna yang lain, menguasai misalnya. Demikian juga yakbidul arda fi yadihi al-ukhra, apa makna yakbidu, apa makna yadihi al-ukhra, thumma yahuzuhunna, dan tanyakan ma apa makna yahuzu. Ya. Wahadil wujud, maka bentuk-bentuk dalil yang ada dalam masalah ini mencegah bahasanya yang dimaksudkan dengan dua tangan adalah nikmat dan kekuatan. Al-Bab Sadis Asyar, bab 16, fi aynillahi ta'ala, tentang dua mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn. Madhabu ahli sunnati wa jama'ati anna lillahi aynaini nataini yang juru bihima hafiqotan alal wajhi la'ibhi bihi wa huwa minafibati zati adhi zati zati zikitabi wa sunnati Amin adillatil kitabi qauluhu ta'ala tajri bi ahyunina jazaa'an liman kana kufira. Amin adillatis sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum laisa bi aqwarin bi aqwara wa qauluhu yanzuru ilaikum azlaini kinpaini wa qauluhu hijabuhu hijabuhu nura law hijabuhu nuru law kasyafahu li ahraqat sabahatu sabahatu wajhu wajhihi mantaha ilahi basarahu min khalqihi. Nah, keyakinan al-sunnah wal-jamaah bahasanya Allah memiliki dua mata, isnini dan itu jumlahnya dua. Dengan keduanya Allah melihat secara hakiki. Alawatillah isribihi, dan ini adalah wajah atau mata bagi Allah adalah mata yang hakiki sesuai dengan dalam bentuk yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan dua mata bagi Allah adalah sifat dzatiyah, sifat yang ada pada Allah dulu tanpa awal. Ya, yang itu adalah ada berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan adanya mata bagi Allah tajri fi ayuninya. Maka kapal Nuh itu mengalir atau berjalan fi ayunina dengan pengawasan mata kami. Jazaa'an liman kana kufir, itulah balasan bagi orang-orang yang ingkar. Maka adanya banjir-banjir besar untuk kaum Nuh, inilah balasan untuk orang-orang yang ingkar. Jadi sunnah adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah. Jadi oleh Bukhari dan Muslim. Kalau tidak buta sebelah artinya berfungsi dua-duanya. Maka inilah dalil. Keyakinan al-sunnah mengatakan maka Allah jumlahnya dua. Diambil dari laisa bi a'wa. Tidak buta sebelah. Dan sabda Nabi SAW yang duru ilaikum. Allah melihat memandang kalian. Wallah alam apa mana ya? Kita tunda dulu. Dia ke Imam Ahmad Ibnu Majah apa tentang kepingin. Ibnu Abi Asad dalam Sunnah Al-Busiri dalam Misbahul Sijajah mengatakan di sanadnya terdapat pembicaraan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabir wajah Allah itu cahaya. Seandainya Allah membuka tabir tersebut, niscaya cahaya wajah Allah. Maka wajah Allah memiliki cahaya. Dan cahaya tersebut bukan cahaya tabir. Lain lagi. Maka cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan membakar semua makhluk yang bisa dipandang oleh, bisa dilihat oleh penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ib. Huma alimani haqiqani haqiqitani haqiqiyatani tush la tushbihani a'yunan makhlukina wala yasuha wala yasihu taqdiru ma'na bima bil 'aini wa ru'yati bima bil wujudi awala annahu qawlu salami sa'fun qawlu salami an haqiqi an haqiqatihi ila majadihi bila dalil thaniyan anna fil nusuki ma yamna'u dhalika mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzur ilaihi wa qawluhu ra'aqat sab'atu tabrihi man tahar ilaihi bi basaruhu min qawlihi wa qawluhu wa inna rabbakum laisa bil'a'raf. Nah, dua mata Allah adalah dua mata hakiki yang tidak serupa dengan mata makhluk. dan tidak boleh menyelewengkan mata, makna mata untuk dimana dengan makna yang lain, semisal mengetahui atau melihat, karena beberapa alasan. Yang pertama ini adalah menyelewengkan kalimat dari makna hakiki kepada makna majaz tanpa dalil. Kemudian anak sinusus bahasanya dalam berbagai dalil terdapat sesuatu yang mencegah dan menghalangi untuk memaknainya dengan makna semacam itu. Ini mengisyaratkan apa? Jadi syarat yang ketiga. Seandainya ain itu bisa maknanya melihat secara bahasa, itu mungkin dimaknai dengan makna melihat, namun dalam sebagian konteks tidak bisa. Maka ini mengisyaratkan tadi apa? Syarat yang ketiga untuk bolehnya memaknai dengan makna majaz, itu diterima dan memungkinkan makna majaz itu dipakai dalam ketika berada dalam satu angkian kalimat. Nah, padahal realita menunjukkan di sebagian rangkaian kalimat tak mungkin mata di situ dimaknai dengan majaz, misal melihat. Di antara contohnya adalah yang duru ilaikum. Allah memandang memandangi kalian. Atau cahaya wajahnya akan membakar semua makhluk yang bisa dilihat oleh penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya Rabb kalian tidaklah kita sebelah. Seandainya maka itu maknanya dalam melihat, lalu bagaimana makna hadis terakhir misalnya? Maksudnya Tuhanmu itu tidaklah buta sebelah. Punya dua mata, tidaklah buta sebelah sebagaimana Dajjal. Maka itu bukti kalau Dajjal itu bukan Allah Subhanahu wa taala, karena dia buta sebelah. Kemudian al-bab as-sabi'asyar, bab yang ke-17, fil wujuh ala tiwa'udat alaiha sifatul yadaini wal'ainain, tentang bentuk-bentuk dua tangan dan dua mata yang terdapat dalam dalil. Maka untuk mata dan dua tangan, terkadang bentuknya mufrad, terkadang bentuknya musanna, ya, rinciannya ditanya sebagai berikut, fitri. Walatad sifatul yadaini wal'ainaini fi nususi mudafatan ila Allah ta'ala ala salasatin ala salasati أو جهل أو جهل الإفراط والتثنية والجمع. ومن أمثلة الإفراط قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك ولا وقوله تعالى ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لكم مما على أن خلقنا لهم إن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما تجري بأعيننا. ومن أمثلة التسمية بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد بصلاة قام بين عيني رحمن. وكذا هو في مختصر الصواعقي dua sifat Allah itu memiliki dua tangan dan dua mata. Waradat fi nusus, terdapat dalam banyak dalil disandarkan kepada Allah dengan dalam tiga bentuk. dan bentuk mufrad, musanad dan jamak. Di antara contoh mufrad adalah firman Allah, tabarakal ladzi biyadihi al-mulku. Maksudnya zat yang di tangannya lah segala kerajaan. Boleh tusna'a ala aini. Supaya bangun tersebut dibuat dalam pengawasan mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk jamak. Awalam yara, tidakkah mereka melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina. Apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami, an'aman, berbagai bentuk nikmat. Fahum laha malikun, maka mereka lalu mereka memilikinya. Dan firman Allah tajri bi ayunina. Perahu Nuh itu berjalan dengan pengawasan mata kami. Kemudian dalam bentuk musanna, contohnya firman Allah, bahkan dua tangan Allah itu terhampak. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hamba itu berdiri ketika salat, maka dia berdiri di antara dua mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat demikian yang tercantum dalam kitab Mukhtasar Suwa'id Mursalah. Di sana dikatakan dari Atha, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walam ya'zuhu. Dan tidak menisbatkannya, itu riwayat siapa? Penulis Mukhtasar Suwa'idul Mursalah, Al-Musili. Suwa'idul Mursalahnya itu Karya Ibn Al-Qayyim. Dan diikhtisar oleh seorang ulama, jadi Mukhtasar Suwa'idul Mursalah. Baik Ibnu Qayyim ataupun yang melakukan ikhtisar tidak menyandarkannya ini sebagai riwayat siapa. Walam karib dan tidaklah terdapat sifatul ainain, adanya dua mata dalam Al-Quran. Sifat Allah itu memiliki dua mata dalam Al-Quran dalam bentuk mukanna. Ini tiga bentuk yang wa'asat alihah sifatul yadain. Terdapat padanya dua sifat Allah, yaitu memiliki dua tangan dan dua mata. Nah, lalu bagaimana mengkompromi, Kak? Yang satu mengatakan mufrad, yang satu mengatakan mutanna. Komprominya bagaimana? Ayo. Jamu bainana ilal kutubi al-qala inna ifrada la yunafi tasniyata wal jam'a li anna al-mufrada mudafa li anna al-mufrada mudafa ya'ummu yatanawalu kullama habata lillahi min yadin aw ainin aw wahidatin kanat au aktsara wa amma jam'u bainama ja'a bilafzi tasniyati wa bilafzi jam'i fa in qulna aqallal jam'i isnani fala munafata aslan baina sirotai tasniyati wal jam'i lihti Istihadi matlu laihima. Nah, dan kompromi antara berbagai bentuk dalil bentuk-bentuk di atas adalah kita katakan mufrad itu tidaklah bertolak belakang dengan musanna, tidak pula jamak, karena mufrad mudhaf itu ya umum, maknanya umum. Sehingga mencakup semua tangan yang memang benar-benar Allah miliki. Dan mencakup semua tangan yang Allah miliki. Baik ternyata tangan tersebut satu ataupun lebih dari satu. Maka makna iyatullah itu artinya semua tangan yang Allah miliki. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Atau lebih dari itu. Sedangkan kompromi antara bentuk jamak dan bentuk musanna Adapun kau kami bina macam bila bentuk ini antara bentuk musanad dan bentuk jamak, maka jika kita berpendapat, bagaimana pendapat sebagian ahli nahu, bahasa minimal jamak dalam bahasa Arab itu cuma dua, maka tidak ada pertentangan antara yang mengatakan dua dan jamak, karena berarti sama saja maknanya. Namun, ya, bagaimana kalau kita tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan minimal jamak adalah dua? Maka penjelasannya adalah perkat berikut ini. Nama tu siapa? Pak Agus. Aqalul jam'i. Aqalul jam'i salah satu bahwa manjuru baljamu bainahuna manjubala manjubala innahun rayuratu insibatil jam'i masluruna alladhi wa salah satu rakharu wainama urisha biya wa huru alam atakzima atakzimu atakzimu wal manjubatu Akni munasabat al mudobi bil mudobi bil mudobi ilaihi. Aina min mudofar ilaihi warga na mudobi bihiduna atakdimu fat'an. Wala sabda ayutia bil mudobi isiwadi lecerti li munasika mudobi bil mudofa ilaihi. Aina al-terma adala ala ta'zimi adalu ala ta'zimi adalu ala ta'zimi minal ikhrodi wa tasmiyati baidakana kullun kullun minal mudohi wa mudohi ilahi dalam ala ta'zimi matolami khaydiuna ta'zimu abdali. Namun jika kita katakan bahasanya minimal jamak dalam bahasa Arab itu tiga, tidak pendapat yang terkenal, maka kompromi di antara keduanya adalah kita katakan la yuradu tidaklah dimaksudkan dengan bentuk jamak adalah maknanya. Itu bilangan tiga. Alladhi wa salah satunya itu bilangan tiga atau lebih. Inama urida biha namun yang dimaksudkan dengan jamak wallahu a'lam adalah ta'zim, pengagungan dan munasabah. Yang aku maksudkan dengan munasabah adalah supaya ada kesesuaian antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaihnya itu na, dan na di sini maknanya adalah ta'zim qat'an. Nah, secara pasti tidak mungkin maknanya adalah jamak. Na dalam bahasa Arab itu punya dua makna, boleh jadi maknanya jamak, boleh jadi maknanya ta'zim. Mana jamak untuk Allah, na kami Allah maknanya jamak, jelas tidak mungkin. Namun apa maknanya? Ta'zim. Fanasabah maka satu hal yang sangat sesuai jika didatangkan mudhaf dalam bentuk jamak pula supaya sesuai dengan mudhaf ilaih. Karena terkadang kita jumpai penjamaan karena munasabah. Contohnya adalah kila. Contoh yang lain saya tidak ingat. Terkadang ada penjamaan karena munasabah. Fainal jam'ah karena jama' itu lebih menunjukkan pengagungan daripada bentuk mufrad dan musanna. Maka jika masing-masing dari mutaf dan mutaf ilah itu menunjukkan makna pengagungan, maka akan terwujud dari penggabungan keduanya pengagungan yang lebih dahsyat lagi. Kemudian al-babu samina asyar, bab yang ke-18 tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Kita berdoa bersama di wajan hati ala anna Allah yatakallamu wa anna kalamahu kifatun maksudilatun sabit sabitatun lahu ala al-wajhi فلائك به وهو سبحانه يتكلم بسرعه وصوته كيف شاء صفة ذات وصفة فعل وقد دل على هذا القول الكتاب فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وفي الآيات الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده ثابتة وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرفه فإن مقول القول وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت لا يقبل النداء والمناجات إلا بصوت. نعم. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya Allah itu berbicara. Dan berbicaranya Allah adalah sifat yang hakiki yang benar-benar ada pada Allah sesuai dengan satu hal yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah. Dan Ahlussunnah berkeyakinan rasanya Allah berbicara menggunakan huruf dan suara, mengandung huruf dan suara. Dan Allah berbicara bagaimanakah cara yang Allah mau dan kapan Allah mau. Maka kesimpulannya apakah kalam itu sifat dzatiyah atau fi'liyah? Jawabannya adalah tafsir. Fakalamuhu sifatu dzatin bi'tibari jinsihi. Maka kalau melihat dari jenis kalam, maka kalam adalah sifat dzatiyah. Wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadi. Kalau melihat satuan-satuan kalam, maka kalam adalah sifat fi'liyah. Artinya, kalau melihat bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah bisu. Sejak dulu tanpa awal, Allah itu bisa bicara. Maka jika yang dimaksud dengan kalam itu adalah ini, maka kalam adalah sifat dzatiyah. Allah sejak dulu tanpa awal, tidak pernah bisu. Bisa bicara. Kemudian, namun bukan berarti Allah bicara terus. Bukan berarti ngomong terus. Allah bisa bicara, namun kapan ngomongnya? Ketika Allah ingin mau bicara. Allah bicara kepada Musa, kapan? Kalau Allah ingin menciptakan Musa. Berkehendak untuk menciptakan Musa. Dan berkehendak untuk bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Maka barulah ketika itu Allah berbicara kepada Musa. Maka jika yang dimaksud dengan berbicara adalah penjelasan yang kedua, maka kalam adalah sifat fi'liyah. Faham betul? Faham betul? Maka kalam adalah sifat dzatiyah di satu sisi dan sifat fi'liyah di satu sisi. jika yang dimaksud dengan kalam adalah Allah itu tidak pernah bisu. Namun Allah itu bisa bicara. Maka Allah itu tidak bisu dan bisa bicara dulu tanpa awal. Tidak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Maka jika ini yang dimaksudkan, maka di sini kalam adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu sifat yang ada sejak dulu tanpa awal dan terus tanpa akhir. Tapi jika yang dimaksud dengan kalam adalah Allah namun tidaklah yang dimaksud Allah itu bisa berbicara dan tidak pernah bisu, untuk Allah ngomong terus. Dan Allah bicara ketika Allah mau bicara. Dan Allah menginginkan untuk berbicara. Tidak untuk nyocos, ngomong, sudah. Dan Allah bicara, manakala Allah ingin bicara. Jika Allah ingin bicara. Maka dilihat dari dan inilah yang disebut dengan sifat Allah adalah fi'liyah. Sifat fi'liyah itu apa? Sifat yang dikaitkan dengan kehendak. Sifat yang ada jika Allah berkehendak dan tidak ada jika Allah tidak berkehendak. Maka Allah berbicara ketika Allah berkehendak untuk bicara. Ketika Allah tidak berkehendak untuk bicara, maka Allah tidak bicara. Maka dari sudut pandang ini, maka ini yang disebut tadi dengan istilah ahadul kalam. Maka dilihat dari sudut ini, maka kalam adalah sifat Allah fi'liyah. Dalil pendapatnya dalam Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran. Dan tatkala Musa datang di Mikotina untuk perjanjian kami di waktu yang kami janjikan itu di Gunung Tursina, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berfirman, berkata-kata kepadanya. Surat Al-A'raf 143 ini satu dalil yang sangat penting dalam pembahasan masalah kalamullah. Ini adalah bantahan untuk Mu'tazilah yang menyelainkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara kepada Musa. Maka Mu'tazilah melakukan tahrif dengan mengatakan yang benar, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa yang mengajak bicara kepada Allah. Adapun Allah tidak bicara. Maka pernah terjadi dialog di masa silam antara Mu'tazilah dan seorang ulama Ahlu Sunnah. Mu'tazilah itu mengatakan Allah tidak bicara. Yang benar, kalamallaha Musa taklima. Musa yang tidak bicara kepada Allah, ataupun Allah tidak bicara. Maka seorang ulama Ahlu Sunnah mengatakan, kalau begitu tolong tafsirkan dan jelaskan ayat ini. Wa kallamahu rabbuhu. Enggak bisa tutaati Rabbnya. Kalau wa kallamallaha Musa taklima bisa. Wa kallamallahu Musa taklima bisa. Allahnya kita mansub sebagai maf'ul bil muqaddam. Musanya ya, tetap dibaca Musa dan dia kita jadikan fa'il. Bisa. Tutaati oleh orang Mu'tazilah untuk wa kallamallahu Waqallamallahu Musa taklima. Namun, tolong jelaskan ayat ini. Itu surat Al-A'raf. Apa yang Anda mau katakan? Waqallamahu Rabbuhu. Mau dibaca Rabbuhu? Tidak bisa. Lalu kallamahu. Hak di kallamahu siapa? Tidak bisa. Satu-satunya makna wa kallamahu dan mengajak bicara hu kepada Musa, Rabbu Rabbnya Musa itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa makna yang lain. Maka ini adalah bantahan telak tak terbantahkan untuk penyelewengan Mu'tazilah berkaitan dengan wa kallamallahu Musa taklim. Maka saya katakan ini adalah ayat-ayat yang sangat penting, dalil yang sangat penting berkaitan dengan masalah bab kalamullah. Kemudian Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sebenarnya ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Tentang mutawafika dalam ayat ini, terdapat beberapa penjelasan ahli tafsir. Yang pertama, mutawafika di sini artinya qabiduka. Wahai Musa, sesungguhnya aku menggenggammu, lalu mengangkat dirimu ke sisiku. Dan rafiqa ilaiya adalah dalil di antara dalil uluwillah. Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana. Sehingga Musa dikatakan rafiqa ilaiya. Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, ini aku meninggikanmu ke sisiku. Bagaimana yang pertama adalah qabiduka wa rafiqa ilaiya. Penjelasan yang kedua mengatakan fihi taqdim wa ta'khir. Di sini ada yang seharusnya di belakang ditaruh di depan, yang seharusnya ditaruh di depan ditaruh di belakang. Karena wawu itu tidak menunjukkan urutan. Dan wawu tidak menunjukkan urutan. Sehingga maknanya adalah inni rafi'uka ilayya wa mutawafika. Sesungguhnya aku mengangkat dirimu ke langit dan nanti aku turunkan ke bumi, setelah itu aku wafatkan. Setelah itu aku wafatkan. Ala kulli hal, mutawafika di sini tidaklah maknanya Allah mewafatkan Isa sebelum Allah mengangkat Isa ke langit. Dan Allah mewafatkan Isa setelah Isa turun ke bumi. Dan Allah wafatkan, kemudian dikuburkan oleh kaum muslimin. Satu ayat mengatakan, di samping kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanadainahu dan kami memanggil Musa dari sisi kanan Gunung Toksina, dan kami dekatkan Musa najia berbisik-bisik. Maka di ayat pertama terdapat penegasan bahasanya firman Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah, sehingga berarti satuan kalam itu satu hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Karena Allah baru berbicara kepada Musa kapan? Setelah Musa datang di waktu yang telah Allah tetapkan. Setelah kemudian Allah bicara kepada Musa dulu, tanpa awal sebelum ada yang namanya Musa. Dan ayat yang kedua dalil bahasanya firman Allah itu mengandung huruf. Fa'ina makalal qawli, karena makalal qawli yang diucapkan dalam ayat tersebut adalah kata-kata yang terdiri dari huruf. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga adalah dalil bahasanya firman Allah itu memiliki suara. Karena di sana disebut nida. Nida itu adalah panggilan dari jauh. Munajat, ya, najia, itu adalah berbicara dari dekat. Karena tidaklah logis, tidaklah bisa diterima akal pikiran yang namanya nida dan munajat kecuali mengandung suara.